Baik, kita akan membuka beberapa bagian Alkitab, ada tiga ya. Pertama, saudara memberi pembatas Yohanes 15, dan kita akan membaca 14 dan 15. Jika saudara sudah menemukan Yohanes 15, kita akan membaca 14 dan 15, lalu Amsal 23 ayat 13 nantinya, kemudian Efesus 6 ayat 4. Kita baca dulu yang Yohanes 15. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Kemudian Amsal pasal 23. Dan kita akan membaca ayat 13. Jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Lalu Efesus pasal 6 ayat yang keempat. Efesus pasal 6 ayat keempat. Dan kamu bapa-bapa, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ketika manusia jatuh di dalam dosa, seluruh sistem hidup kacau balau, termasuk di dalam sistem hidup keluarga. Nah, kemudian kita melihat di dalam perjalanan perjanjian lama, bapak-bapak beriman tokoh-tokoh hebat, tidak satupun keluarganya tidak bermasalah. Ini cukup mencengangkan, ya. Jadi Abraham, Ishak, Yakub sebagai generasi tiga bapak Abraham, Ishak, Yakub ini sama-sama problem. Apalagi makin ke bawah makin berarakan. Nah, kemudian Malaki menjanjikan dan meneriakkan bagaimana hati bapa akan kembali kepada anaknya. Lalu digenapilah itu di dalam Roh Eli yang disebut menunjuk pada Yohanes Pembaptis. Hati bapa kembali pada anaknya itu Yohanes Pembaptis menjadi pembuka jalan bagi Kristus. Simbol lambang penggenapan sekaligus dari kasih Bapa yang kembali kepada anak. Begitulah surga mengasihi dunia, mengirimkan Yesus Kristus ke dalam dunia. Kasih Bapa itu sudah kembali. Nah, mengapa kasih Bapa kembali di zaman Yesus? Kenapa tidak dari awal-awal? Nah, manusia diajar untuk mengerti akibat dosa perjanjian lama menjadi buktinya. Kegagalan total. Jadi jangan bangga bergereja, jangan bangga beragama. Bukan itu intinya. Apa orang-orang pahal itu orang kurang beriman? Tetapi kenapa lululantak keluarganya? Nah, dosa menggerogoti sedemikian rupa, manusia tidak bisa membereskannya. Sampai kemudian Kristus datang dan menyelesaikan seluruh kehidupan persoalan keluarga. Memulihkan. Nah, kemudian ketika dia datang, pertama tanda dibuatnya dan pilihan pelayanannya adalah perkawinan di Kana. Bagaimana memulai sebuah keluarga? Ini menjadi sangat menarik kalau kita mengerti mapping dari PL sampai ke PB lalu melihatnya dengan utuh. Maka pada waktu kita melihat bagaimana dia datang dan menyelamatkan sebuah keluarga menjadi simbol. Keluarga hanya bisa selamat dan utuh jikalau Kristus ada di dalamnya. Bukan kita menempel ayat Kristus kepala keluarga. Bukan juga sekedar ritual pagi-pagi kita doa bersama. Tapi bagaimana sebetulnya dihidupi dan menghidupi seluruh hubungan itu dengan Tuhan. Nah, ini yang menjadi sangat penting bagi kita. Nah, saudaraku yang kekasih, kita sudah membaca tadi bagaimana gambaran di dalam Alkitab yang mengisahkan kepada kita ketika Kristus mengatakan bahwa kita adalah sahabatnya. Ya, ini menjadi representasi surga berbicara kepada manusia berdosa. Nah, itulah Kristus berbicara kepada murid-muridnya. Kamu sahabatku jikalau kamu berbuat yang kuperintahkan padamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan padamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Ini menjadi sangat penting. Segala sesuatu di dalam hidup sahabat itu. Pertama adalah keintiman. Ada 3K kita akan pakai di sini. Keintiman adalah kedekatan yang terus-menerus. Di dalam love, intimacy menjadi satu bagian yang harus juga kita punya. Passion, intimacy, commitment. Ya. Jadi bagaimana itu bertumbuh, bergerak bersama. Nah, Ketika kasih dinyatakan dari surga, terjadilah hubungan yang intim tadi, intimasi tadi antara Kristus Sang Guru dengan murid-muridnya, antara surga dengan dunia. Ini dalam keintiman yang bergerak terus-menerus, terjadilah pengenalan. Tetapi itu pun mengalami seleksi yang luar biasa, bukan? Yudas menjualnya, Petrus menyangkalnya, sampai kemudian ia mati, bangkit, dan memulihkan kembali. Saudara-saudara, keintiman menjadi bagian yang penting di dalam keluarga, di dalam sebuah persahabatan itu. Yang kedua adalah keterbukaan. Keterbukaan adalah bagaimana seperti yang Yesus bilang, kamu bukan lagi hamba. Sehingga bukan lagi hamba bukan berarti kita bukan hamba, kita juga hamba. Dalam konteks paradoks, sebagai hamba kita melakukan apa yang dilakukan Tuhan kita, dan kita tidak pernah merasa luar biasa, aku hanya hamba. Aku kerjakan apa yang harus aku kerjakan. Kita tidak berhak menghitung jasa melayani Tuhan. Siapa kita? Hanya orang bodoh dan gagal kalau dia menghitung dirinya berapa dia melayani Tuhannya. Tetapi berbahagialah mereka yang bisa melayani Tuhannya dengan tidak memperhitungkan keringat bahkan nyawanya. Nah, begitulah kemudian pada akhirnya keterbukaan itu dibuka tentang apa itu surga dan keinginan surga. Yang di dalam perjanjian lama itu disebut Ibrani masih bayang-bayang. Sekarang sudah terbuka, terang benderang. Maka Immanuel, Allah beserta dengan kita, terwujud nyata di dalam Kristus. Dan bagaimana Kristus menuntun, membimbing para murid-muridnya untuk memahaminya. Sehingga di dalam hubungan yang intim dan terbuka itu, ya, murid-murid makin memahami panggilan hidupnya. Nah, nanti sesudah hari Pentakosta, maka kita melihat satu kata mewakili seluruh semangat para rasul yang diucapkan oleh Paulus. Adapun hidupku ini bukan lagi aku, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Aku hidup oleh iman percaya kepada Anak Allah. Ya, dialah yang menghidupkan aku untuk melayani dia itu. Nah, jadi saudara-saudara, ini menjadi bagian yang sangat luar biasa dan sangat mendalam. Nah, memerlukan pemahaman, keterbukaan yang indah. Di dalam personal relationship kita dengan Tuhan, saya harap itu juga bertumbuh kembang. Ya, dan dalam menikmati persekutuan dengan Tuhan tidak selalu jadi jalan mudah, saudara. Ya, kita seperti gambaran Yeremia, dia penjunan kita, tanah liat, babak belur dibentuk seperti apa yang dia mau. Ya. Nah, ini harus menjadi bagian yang kita pahami. Nah, bagian ketiga, keintiman, keterbukaan adalah memunculkan apa yang disebut kepercayaan. Sehingga mempercayakan apa yang patut seperti Kristus mempercayakan kepada murid-muridnya. Pergilah beritakan Injilku. Seperti Kristus mengajarkan kepada murid-muridnya, kepadamu kuberikan kunci surga itu. Artinya wibawa gereja. Sehingga gereja menjadi representasi daripada kehadiran Kristus di tengah dunia. Begitulah keluarga Kristen menjadi representasi dari kehadiran Kristus di dalam dunia. Nah, jadi saudara, sahabat adalah yang intim dan punya hubungan yang dekat. Kalau sudah dekat pasti tahu. Mengakibatkan sebuah keterbukaan di dalam berbagai informasi, kamu tidak mungkin tahu siapa Tuhan kalau kau intim dengan dia. Dan akhirnya ada satu kepercayaan, kau mempercayakan dirimu kepada dia yang kau percaya. Dan kau tidak berhitung lagi akan hidupmu sendiri. Ya. Nah, Rasul itu sudah menggapai itu. Saya kalau membaca Alkitab, mengerti kisah itu, memahami betul. Ya. Tetapi pada waktu lihat, waduh, menjalaninya tidak sederhana. Ya, ini menjadi pergumulan serius kita. Ya. Bagaimana ya melakoni semuanya itu? Nah, ini menjadi pertandingan di dalam kehidupan orang Kristen dan tidak bisa cengeng. Jangan terlalu bermanjaria dengan situasi kita. Tapi bagaimana kita berhitung dengan waktu yang ada dan bagaimana mau melayani dia Tuhan kita. Tapi jangan lupa, hari ini kalian bisa semangat. Senin sampai Sabtu, terlalu besar godaan dunia untuk merontokkan kita. Ini menjadi pertandingan terus-menerus, saudara. Ya. Jadi ini yang harus kita jalani di dalam keintiman persahabatan, semakin mengenal dia secara personal. Nah, itulah modal bekal baru kita bisa menjadi sahabat bagi anak kita di dalam konteks keluarga Kristus itu. Ya. Saya kemarin dapat hasil tes dislist order ya. Jadi saya diperiksa, ternyata saya punya irama jantung jeleknya setengah mati begitu ya. Sehingga saya positif hipoapnia sentral. Ya dokter bilang, waduh Pak, kabar baik, kabar buruknya Bapak dapat yang ini nih, harus pakai alat. Jadi saya tidur mesti pakai alat, bukan ngoroknya. Ya. Jadi saya punya irama jantung, ada jalan, terus ada waktu berhenti. Ya. Nah, itu rawan sebetulnya di titik-titik itu. Kalau dia lupa ya selesai, sudah ya. Sementara saya tidur gitu. Saya selama ini makan Sanax untuk membantu tidur. Kalau pacu jantung gak beres. Padahal Sanax juga bisa berbahaya. Karena refleks saraf itu bisa jadi lemah. Dia tidak kembali dan liwat sudah gitu ya. Nah, tetapi saudara kadang-kadang saya pikir ya. Ini mengganggu, akibatnya mengganggu tidur. Saya jadi sangat sulit tidur. Orang yang dulu mau minum kopi, mau minum apapun langsung tidur, dia tidur gitu loh. Ya. Jadi banyak sekali bertolak belakang dengan situasi saya dulu. Saya olahragawan yang lari 17 km, juara maraton, menganakan anak Indonesia muda. Saya bukan anggota klub. Saya orang yang pergi sekolah dan om saya beliin saya sepeda hanya supaya ngirit ongkos bus dari Tomang Barat sana, Grandville ke dalam dikit ke Doya, sampai ke Keramat Raya. Tiap hari saya naik sepeda. Pulang sepeda dulu kan kita, mana ada air pompa listrik, Dragon masih ya. Nguk-ngak-nguk-ngak tuh Dragon, kita pompa-pompa deh ya. Jadi saya menguasai Dragon. Saya enggak takut sama Dragon gitu ya. Waduh, kita pompa dulu. Udah kiri kanan. Jadi saya sekaligus itu olahraga. Tapi hari ini ya saya pikir-pikir. Wah, tapi dokter satu lagi bilang sama saya. Pak, gaya hidup lo yang dulu ya. Cara hidup yang bagus dulu, olahraga dan segala macam. Itu membuat daya tahanmu bagus. Karena secara medical dokter bilang, maaf ya Pak Bigman, kalau saya harus ngomong sama you, 17 tahun kamu hidup dari tahun 2000 dengan kondisi jantung seperti itu. Itu mah sudah keajaiban. Ya, jadi artinya secara lumrah, wajar saja kalau terus kemudian saya makin menurun. Ya, nah, terus jadi saya sulit tidur. Ya, kadang-kadang kayak nyap-nyap butuh oksigen. Jadi, kalau kita menjalani hari-hari, apa yang kamu takutkan? Saya merasa Tuhan mencintai saya. Saya tidak merasa dekat dengan kematian. Dan saya berharap kalau dia mau panggil saya, tolong dia berikan saya sinyal. Supaya sisa waktu bisa digarap lebih baik lagi. Padahal tahun ini adalah tahun peletakan batu pertama untuk STT yang mau kita bangun. Ya, kreatinin saya kemarin tinggi. Kaki saya itu sekarang bengkak air melulu gitu. Ya, nah karena saya makan lasik. Jadi ada dua aspek. Pertama, kreatininnya bisa tinggi kalau airnya kurang. Airnya kebanyakan, dada apa, jantung saya itu susah napas. Jadi kreatinin itu rendah tinggi sama-sama merusak ginjal. Ini kan mesti cepat-cepat diamankan. Jangan sampai dari jantung pindah lagi ke ginjal. Karena saya konsumsi obat tiap hari. Kemarin satu dokter lagi bilang obat jam makannya dipindah ininya, wah. Terakhir saya check up di Singapura juga, coba kita ganti obat yang ini Pak, ini lebih itu segala macam. Jadi terapi yang bisa dikerjakan itu. Saya berdiskus tentang jantung buatan, saya berdiskus tentang transplantasi jantung. Dia bilang itu bukan pilihan lah Pak, begitu ya. Saya terhibur ketika teman-teman datang lalu bilang, Pak, lu pergi ke Jerman. Udah gak usah pikirin biayanya, yuk berobat di sana. Jalan-jalan aja. Ya. Kemarin saya ketemu lagi teman-teman lagi cerita karena lagi gini. Pak, segera lo cek ke Singapura. Kasih tahu harus bikin apa, alatnya berapa. Kadang-kadang saya pulangnya tuh gini. Hei Tuhan, thanks ya. Ya. Bahwa ada kepedulian. Jadi saya lihat Tuhan enggak bikin gedebuk si Big Man Sirah itu sakit, ditinggal begitu aja. Oh, saya melayani dia dengan benar. Upah saya adalah perhatian orang. Bagi saya itu upah persahabatan. Upah sebuah kepedulian. Upah itu bukan berarti kita punya uang banyak kan. Nah bagi saya itu upah. Jadi saya rasa cinta Tuhan yang luar biasa dan saya semakin mengerti. Nah korelasi ini loh. Hal yang sama sebetulnya berlaku di dalam kehidupan keluarga kita. Bagaimana kita mendidik dalam pendidikan Kristen. Ya, bersahabat dengan anak kita atau menjadi sahabat bagi dia. Kita tidak boleh mengabaikan dalam perspektif pendidikan liberal Amerika, ini loh yang namanya jadi friendly, Yang lama-lama anak-anak juga jadi kurang ajar dan tidak respect pada orang tua. Beda setengah mati. Ya, maafkan saya orang Indonesia, banyak yang belajar buku dari Amerika, lalu ke Amerika-Amerikaan. Ya. Ya, jangan lupa, keluarga yang kuat sekarang justru ada di Asia. Eropa, Amerika rontok lebih cepat daripada Asia. Bukan Asia tidak ada masalah. Sistem Asia masih punya keunggulan. Sistem Asia lebih dekat kepada Alkitab. Sistem Barat sudah terlalu liberal, terlalu jauh. Demokrasi yang sudah terlalu menggila. Ya. Sehingga akhirnya mewarnai seluruh sudut-sudut kehidupan yang sangat berbahaya. Nah, bagaimana kita mendidik dengan menjadi sahabat tadi? Saya suka ketika Amsal mengatakan, jangan melupakan rotan ya, dalam mendidik anakmu. Karena itu tidak akan mencabut nyawanya. Dia enggak mati gara-gara kau rotan. Kalimat ini menarik ya. Artinya ada dua hal. Pertama, kamu merotan tidak untuk membunuh dia. Kamu merotan tidak untuk menghabisi atau menyakiti dia. Kamu merotan untuk mendidik dia. Cuma memang di sini seni yang tidak sederhana, Susra. Karena marah campur aduk dengan emosi, ya sudah enggak karu-karuan. Ini emosi apa kasih gitu ya. Biasanya sih kasih emosi gitu ya. Dengan memberikan emosinya kan kurang lebih begitu. Sehingga bagaimana sebetulnya mendisiplin anak itu? Nah ini menjadi seni yang paling penting. Tetapi tidak akan pernah itu bisa kita miliki dengan utuh. Jikalau Tuhan tidak memberi kontrol yang kuat pada kita. Dan tidak mungkin kita bisa mengontrol diri dengan baik. Jikalau kita tidak intim dengan Tuhan kita. Maka akhirnya kita makin menyadari. Seorang pendeta tidak garanti kemudian keluarganya oke-oke saja. No. Ini bukan soal jabatan. Banyak pendeta yang berkhotbah terlalu luar biasa laris dalam tanda petik. Pergi sana, pergi sini, keluarga ditinggal hancur-hancuran. Materi cukup. Ya. Anak mau apa? Ini mau jadi gimana? Sudah, masing-masing. Kita sudah mendengar banyak kisah yang sangat mengerikan di dalam keluarga-keluarga pendeta. Jadi jangan berpikir keluarga pendeta everything okay. No. Maka bagaimana menjadi keluarga Kristen? Nah ini harus semangat kita. Di mana Kristus betul-betul menjadi kepala keluarga itu. Oleh karena itu, memukul karena kasih. Ini menjadi satu seni yang harus kita perhatikan. Kalau memang dia salah, hukumlah dia sesuai kesalahannya. Jangan kesalahan kecil kita emosi, kita hajar dia. Ya. Tapi jangan juga dia kesalahan besar karena udah mau pusing masa bodoh, kita diamkan dia. Bilakah rotan itu dipakai, waktu itu seni luar biasa. Rotan itu tidak serta-merta benar-benar rotan ya. Omongan kita pun jadi rotan bagi anak. Ya. Ini menjadi satu seni yang penting. Bagaimana kita memperhatikan hal-hal itu. Saya selalu share, tidak satu pun anak saya tidak pernah saya pukul. Tapi tidak satu pun anak saya bisa saya pukul. Saya tidak datang lalu ngobrol sama mereka. Why? Kadang-kadang saya juga merasa kebablasan. Kadang-kadang saya juga merasa saya terlalu emosi. Ya. Saya memaksa mendidik anak-anak begitu luar biasa. Saya belajar karena saya guru sekolah minggu. Tapi saya sadar saya fail juga. Karena saya tahu apa Alkitab bilang. Tapi saya enggak begitu. Jadi membenahi terus-menerus itu enggak gampang susah. Ya. Dulu anak-anak waktu udah mulai senang nonton televisi, kalau kita mau pergi ke supermarket nih, Mang. Ya pergi, udah pasti pada enggak mau. Mau nonton TV, waktu saya suruh berangkat. Nangis-nangis itu di mobil. Ya. Sampai supermarket jalan belanja gini makan, udah mulai ketawa. Saya cuma bilang sama anak-anak. Kalian tinggal sama papa ada batas waktunya. Ya. Sekarang kalian di sini dan sama-sama. Suatu waktu kalian pisah, kalau kita enggak pernah sama, kalian akan lupa bahwa kita pernah bersama. Makanya banyak orang tua anak hubungan emosi tidak terlalu intim. Suami istri pergi-pergi, makin lama pisah, makin bahagia hidupnya. Papa, jangan segera pulang ya. Dananya belum habis. Jadi Saudara, keintiman tadi yang kita kelola tadi, lalu bagaimana kita mendisiplin anak sampai anak dapat gambaran itu. Itu masuk ke subconscious mereka. Tidak selalu berhenti di conscious. Consciousnya itu berontak. Kenapa saya dipukul? Kenapa saya gini? Papa gak sayang. Papa begini. Papa begitu. Tetapi itu masuk ke dalam menjadi subconscious bagi dia. Lebih dalam lagi menjadi unconscious. Yang menempel. Dan satu waktu-waktu dia jadi ayah itu akan keluar. Ya. Bagaimana itu berjalan dalam hidup kita? Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita. Saya tidak pernah, bapak saya tidak pernah jadi sahabat saya. Bapak saya selalu jadi musuh saya. Ya, SMP saya bawa pisau ngajak kelahi sama bapak saya. Ya, dalam bahasa anak media kita main kita. Padahal bapak saya di tentara, dipukulnya aku juga KO ya. Cuma karena bapakku kulawan dia kan. Kalau tentara lain kan ngeri kita. Wong dia si PM. Ya, kalau udah naik Harley itu, wong wong wong wong, waduh, gagah banget ya. Turunannya kalian bisa lihat. Papa saya lebih tinggi loh dari saya. Buah, militer lagi kan. Padat betul itu badan begitu ya. Tetapi kemudian gak usah pikir-pikir sampai hari ini. Sampai dia dipanggil Tuhan, kami gak pernah jadi sahabat. Sampai saya menikah jadi problem. Gila ya. Saya datang ke rumahnya. Masalah ribut. Ya. Jadi kalau pikir-pikir. Tuhan thanks. Ketika saya ngajar sekolah minggu, saya mengenal Tuhan. Tuhan merubah seluruh persepsi. Justru saya takut kalau jadi seperti bapak saya. Nah, saya berkelahi supaya tidak terjebak di situ. Jadi kita juga tidak punya alasan bilang, saya sebetulnya gak mau gini pak bapak saya dulu. No. Sekarang dengan siapa kau dekat? Kalau kau dekat dengan Tuhanmu, ia akan tolong kamu. Luka dengan ayah ibu kita di waktu lampau, itu justru bisa menjadi vitamin yang menyegarkan dan menguatkan kita. Itu jadi latihan tuh. Exercise yang luar biasa. Nah, jadi mendidik anak, kita perhatikan betul-betul bagaimana kita melakoninya. Tetapi yang kedua di dalam Efesus. Nah, orang Kristen kalau baca Alkitab memang suka sepotong-sepotong sih ya. Hei orang tua, jangan sakiti anakmu. Jadi gak boleh pakai rotan. Saya kadang-kadang kalau ngeliat pendeta terlalu berani khotbah, tidak menjelajah seluruh Alkitab, otak saya pun bingung. Main comot saja begitu loh. Apakah Alkitab ini mau kamu benturkan antara Amsal dengan Efesus? Apakah salah satunya salah? Saya percaya dua-duanya betul. Kitanya yang salah. Kitanya yang kacau. Kita benturkan. Oleh karena itu apa yang digambarkan di dalam Efesus supaya orang tua jangan menyakiti anaknya di dalam kerangka mendidik bablas emosi tadi itu. Sehingga anak tidak merasakan didikan karena kurangnya kedekatan yang banyak cuma pukulan. Itu pun bahaya. Ya. Bagaimana kita membangun hidup kita? Bagaimana kita menjalani hari-hari kita? Nah, oleh karena itu, ini menjadi sangat penting, saudara yang kekasih. Kita tidak menyakiti karena bertanggung jawab itu anakku. Bahwa kalau aku menjadi berkeringat, ya itu tanggung jawabku. Ini anakku, aku bertanggung jawab untuk masa depan dia. Aku tidak bisa bilang suka-suka dia situ. Saya bertanggung jawab. Walaupun kadang-kadang kalau emosi datang kita ada masa bodoh begitu ya. Nah bagaimana kita bertanggung jawab terhadap kehidupan anak itu. Supaya anak itu punya masa depan yang baik. Itu beban kita. Ya. Saya selalu tekankan anak-anak, saya tidak penting kalian besok kerja apa. Saya tidak penting uang kalian dapat berapa. Saya tidak penting kalian sempat belikan saya mobil atau rumah atau jalan-jalan ke luar negeri. Itu bukan priority. Tapi saya penting hidup kalian benar. Saya penting kalian melayani Tuhan baik-baik. Karena bagi saya, kalau saya mau warisi nama harum karena anak-anak, saya bahagia itu hidup saya. Saya sama istri sepakat harus ada di situ. Ya. Bagaimana kita menjalani hari-hari? Bagaimana kita menjalani dan melakukan itu? Bertanggung jawab pada tiap apa yang kita kerjakan. Sehingga kita tidak menjadi pengecut. Yang lari dari seluruh persoalan. Nah anak-anak pun harus punya sikap yang sama. Belajar memahami bahwa rumah adalah tempat kamu latihan. Sekolah itu tempat kamu latihan, bukan tempat hidupmu. Nanti kamu keluar dari sekolah, keluar dari rumah, baru kamu hidup di sana. Kamu tidak bisa panggil papamu, tidak bisa panggil mamamu. Karena persoalan kamu yang harus hadapi. Maka papa mama bekali, karena mereka akan ke sana. Jangan sampai mereka kelahi tanpa senjata. Kasih senjatanya. Pengenalan akan firman Tuhan itu. Sehingga ini menjadi seni yang kuat di dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Oleh karena itu, ketika ayah mau menjadi sahabat, dia mesti bertindak seimbang untuk bersahabat. Pukul kalau memang waktunya. Tapi ngobrol kalau memang waktunya. Ya. Saya dulu rasa, saya agak agak fail. Karena kita kebablasan, banyak pelayanan. Saya share suka anak saya, Kenan. Kadang-kadang, waduh, terlalu lama kita kurang bawa keluar, kurang apa gitu ya. Waduh, kacau nih. Sampai kemudian kalau saya pelayanan lama-lama, saya bawa. Jumat saya jemput dia pulang sekolah, langsung berangkat. Flight kita ke Surabaya, langsung pergi. Sabtu, Minggu pulang. Kalau di Senin libur, Senin bablas. Ya. Saya bawa dia muter banyak. Jalan keliling, jalan ini. Saya bawa dia latihan karate. Sampai mamanya bilang, masa anak pendeta suruh latihan karate? Oh penting. Tapi yang di karate kan beda-beda ya. Saya mau dia punya keberanian. Maju! Waduh, ngelatihnya sengit juga. Nggak gampang. Ya. Tapi sampai harinya, akhirnya saya juga bersyukur pada Tuhan. Ya. Kalau saya mesti ngomong depan saudara, waktu dia ngomong sini kasih pengumuman tentang acara pemuda, saya surprise juga. Ya. Saya nggak nyangka kemampuan saya diambil sama dia. Nenek bisa juga nih ngomong gitu. Anak itu unik-unik pada dirinya. Ya. Dua anak perempuan saya berproses dan terus berkelahi dengan hidupnya. Bagaimana mereka akan memainkan perannya? Ya. Bagaimana akan mereka menjalani hari-harinya? Anak saya unik-unik ya, kalau ke Etikasia itu ngurus anak, waduh, telatennya luar biasa. Ya. Mamanya juga gak boleh, mesti gini-gini. Mungkin cuma saya ngerecokin aja kali ya. Udahlah, jangan terlalu gini. Tapi saya lihat anak-anak lain-lain ya unik ya. Anak saya nomor dua mah kalau Kathy itu leadershipnya kuat, tetapi rada cuek Kathy ya. Jadi pasiennya dia urusin, bapaknya gak dia urusin. Sampai kita mesti, tekanan darah berapa, minta dulu ceritanya. Mendaftar pasien dulu. Ya. Nah, saudara-saudara di dalam bagian seperti ini, day to day-nya yang jadi penting tuh. Ya. Anak kerja, kita cerita gimana kerjamu. Apa situasinya dan segala macam. Tadi mereka mulai kuliah, mereka berteman. Semua anak-anak kita tahu teman-temannya. Kadang-kadang di mobil kalau mereka cerita, aduh pak, itu temanku itu mau pisah lu begini-begini papa mamanya. Ya. Saya ajar anak-anak dari dulu. Karena mereka sekolah di SMAK itu banyak ekonominya kelas atas. Saya ingat dulu anak-anak bilang, pak kayaknya kita yang liburannya di Pulau Jawa terus deh. Teman-temanku ini lagi di Bangkok, lagi di Inggris. Lagi. Saya bilang biarlah mereka ke Inggris. Lagi terbakar apartemennya. Nah, kita ke Jawa aja aman-aman. Ya. Padahal bukan gak mau, kagak nyanggup. Udah gitu. Anak-anak kadang-kadang mau. Aduh, handphone itu udah mau lomba-lomba ganti dulu. Ya. Jadi kalau ngaturin, jangan. Kalian mesti ngerti gini. Nanti kalau ada kasus lagi ngobrol gini. Oh si Anu gini-gini lu, papa mamanya mau pisah, itu orang kaya besar kan? Terus kita bilang, nah kalian belajar. Kaya itu tidak selalu luar biasa, pergi jalan-jalan semua dapat. Mau, papa mama pisah gitu kan. Nah mikir, saya yakin subconscious itu masuk. Hari itu mungkin mereka tidak ngerti, hari itu mungkin mereka setuju. Hari ini mungkin anak-anak saya belum tentu sependapat dengan saya. Tapi matiku, aku yakin tetap berdiskusi dengan mereka. Seperti mamaku yang pergi, tetap terngiang-ngiang kalimat. Yang dulu kami sering ribut kalau hidup. Udah mati baru kangen. Ya. Itu mempengaruhi banyak sekali sudut-sudut hidup saya. Nah, oleh karena itulah di dalam bagian seperti ini, saudara. Bagaimana menjadi sangat penting bagi sahabat anak kita karena dunia sekarang ini sangat mengerikan. Ya. Cukup kacau balau. Sehingga anak-anak kita dalam titik-titik yang tidak sederhana. Anak-anak saya tahun bukan anak kecil lagi. Tapi kalau sudah over dari jam 12 belum pulang, saya pasti telepon. Mana telepon tuh? Di mana dia sekarang? Posisinya apa? Namanya anak-anak, mana nelpon kita kalau enggak ditelepon? Oh, udah di sini, ya udah cepetan selesai. Ya. Yang penting kita udah yakin dia ada di mana. Apa Pak Bingmen nggak percaya sama anak-anak? Oh, nanti dulu, saya percaya anak-anak saya. Tapi saya tahu anak-anak saya masih muda, jalan licin sana, belum jago ilmu kungfunya ya, bisa terpleset dia. Saya mesti bantu bimbing dia. Bukan tidak percaya. Nah, oleh karena itu saudara, yuk kita lakoni khususnya kalian yang masih punya anak-anak kecil. Didik anak kalian dengan baik. Pimpin. Karena satu waktu itu akan jadi kebahagiaan di hari tua kita. Tak ada yang lebih bahagia daripada anak-anak itu. Mana ada yang lebih bahagia lagi bagi seorang tua seperti kita ini. Kecuali mengundang cucu kan. Ya. Walaupun saya, kebahagiaan saya dalam tanda petik rada ditahan Tuhan gitu ya. Saya gendong cucu sambil duduk, nah susah saya berdiri sekarang. Tapi kadang-kadang saking excitingnya, nah cucu kita, diajak duduk terus dia mau lari. Nah. Mau aja berdiri. Kita diri sebentar, 2-3 langkah, duduk lagi. Gitu ya. Jadi kadang-kadang kita lihat ya, God, saya dikasih gini, saya dikasih. Ya, tapi saya gak tahu nih next bagaimana lagi ini. Enggak. Apakah nanti kalau lagi tambah lagi cucu misalnya masih bisa gendong? I don't know. Ya, tapi saya juga tidak terlalu peduli. Yang menjadi penting bagaimana anak-anak ini bisa membangun kehidupan mereka. Dan kelak mereka menjadi sahabat bagi anak-anaknya dan mendidiknya dengan disiplin yang tepat itu. Nah, begitulah kita, saudaraku. Sehingga hidup kita harus kita jalani hari-hari kita. Ya. Saya tidak suka hanya banyak terlalu bicara. Tapi saya suka hidup kita menjadi model dari apa yang kita katakan. Jalani hari-hari. Jangan berharap anakmu perfect dalam sekejap. Karena anak itu bukan kue cucur atau kue apa yang kayak kita masak di tempat apa. Adonan bentuknya bulat, masukkan tepung atau apa. Bulat dia kan gitu ya. No, anak kita gak begitu. Tetapi memelihara anak itu sampai jauh di sana kita mesti bisa ngelihat. Ingat ya, hari ini dia gak ngerti kita. Hari ini dia salah paham kita. Dan hari ini kita juga seringkali sulit mengerti dia. Mamaku hidup aku hanya bikin susah dari 90% hidup dia. Mungkin sisa 10-20 paling dia lihat saya anak baik. Ya. Papaku tak pernah ada titik-titik indahnya. Saya cuma bangga sama papa saya. Karena kalau orang dengar nama bapak saya di Siantar itu, wah, kita langsung dihormati lah kurang lebih gitu ya. Mau nonton bioskop aja gak boleh, pintu belakang, pintu samping pun dibuka. Siapa? Anak Pak Sirait. Buka pintu samping, masuk nonton bioskop dari samping. Ya. Kalau papa saya itu gak boleh lihat saya pulang nangis. Saya pernah kelahi, saya sharing-sharing saudara ya. Pulang nangis, kenapa kau nangis? Lawanku kelahi aku. Kenapa kau nangis kalau lawanmu berkelahi? Ya aku waktu itu saya kelas 3, lawanku kelas 6 badannya besar kali. Jadi gak sanggup kau? Enggak, ambil batu, lempar. Pulang aku balik lagi, ditantang kelahi, ku ambil batu, bocor kepalanya. Ngamuk guru. Tapi datang bapakku, ngamuk lagi bapakku sama guru. Ketakutan gurunya. Tapi saya pikir-pikir dia ngajar. Sehingga saya pikir-pikir hari ini ketika Tuhan merubah, bagaimana kita berani untuk berkelahi dalam melayani. Berani tidak berhitung dalam melayani. Beraninya kan kita geser ya. Bukan berani lagi untuk kelahi. Tapi bagaimana kita berani untuk melakoni hari-hari kita. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menjadi sahabat bagi anak-anak kita. Para ayah. Oleh karena itu tidak akan pernah ada kita bisa membina persahabatan dengan anak. Kalau kita belum bersahabat dengan Kristus Tuhan kita. Hubungan kita dengan Tuhan itu penting. Relationship with God. Sehingga kita betul-betul menjadi sahabat yang semua dibukakannya dan kita diberi pemahaman oleh dia. Apa dan bagaimana semestinya kehidupan itu. Nah, oleh karena itulah hal ini akan menjadi bekal di dalam diri kita. Lalu bagaimana hubungan kita dengan anak dengan merasakan kasih Tuhan. Saya selalu ingat ya kalau Tuhan ngitung dosa saya, udahlah. Jadi debu lah aku ini dicincang terus tiap hari. Wong salah melulu, berbanding sucinya itu babak belur lah kita kan. Mau apa lagi? Tapi kalau aku hitung terus salah anakku, aku pun kucincang teruslah dia, karena kapan dia ngasih makan aku? Aku yang ngasih makan anak-anakku. Tapi kalau aku bilang, aku yang ngasih makan kau ya? Ya iyalah bapaknya ya kau. Apa hebatnya aku ngasih makan anakku? Om bapakku juga ngasih makan aku. Aku ngelawan juga sama dia. Ya. Nah jadi menjadi sahabat itu beda ya. Waduh ya seperti Yesus ya. Dia kasih kita hidup. Tapi gila ya, berapa banyak salahku. Tapi berapa banyak dia tolong aku. Diampuni. Tapi dia bukan memukul aku loh. Dia pukul aku. Saya sakit ini ya dalam rasa terus kok jadi ini lagi nambah ya. Saya rasa saya dapat blessing. Saya rasa Tuhan tolong pimpin saya. Ya, Tuhan lagi mau kerjain apa saya enggak ngerti. Yuk pakai sisa waktu yang ada. Jadilah sahabat bagi anak-anak kita, ngobrollah dengan mereka. Ya. Jangan sia-siakan kalau kita punya waktu makan dengan anak-anak. Karena makan itu bukan soal makan apa atau makan di mana. Ngobrolnya di meja makan itu loh. Kisah-kisah di meja makan itu loh. Ya, itu yang menjadi sangat penting di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itulah saudara-saudara, hubungan ayah dengan Kristus akan mempengaruhi hubungan ayah dengan anak. Perspektif kita tentang surga akan menolong kita membangun keluarga. Sehingga dari sanalah lahir persahabatan. Anak menatap ayah terlihat wibawa, tapi bukan menakutkan. Anak menatap ayah tegas, keras, tapi bukan menindas. Anak melihat ayah bersahabat, tapi bukan seenaknya. Ada hormat. Wis, indah ya. Dream saya selalu gitu. Ya. Makanya saya kalau saya doa ya, ini memang dasar kita lah ya. Dulu kalau saya doa 1000 sarjana Tuhan, kalau satu dari 1000 ini jadi bupati, oh baru kau panggil aku kalau boleh. Sekarang udah tambah lagi kan, kalau boleh kulihatlah cucuku ini. Kadang-kadang kalau saya lagi berdoa saya ketawa sendiri. Ya elah order gue banyak amat, maju terus. Ya, mula-mula ini anak-anak nih, satu udah merit, duanya lagi. Kiranya sudah merit dulu sebelum Tuhan panggil. Habis itu nimang cucu dari masing-masing. Kadang-kadang otak kita ini ngordernya konyol ya. Udah ya Tuhan. Akhirnya memang dasar ya. Semua kita mau apa yang kita mau. Ya. Nah karena itu saudara-saudara, kerinduan yang sah-sah saja apa yang kita bisa bangun. Tapi ada hal yang penting. Jangan tunggu hari esok. Mari hari ini kita bangun persahabatan itu. Jadi pulang, makan, mulai rubah pola ya. Bukan makan-makan cerita gak karu-karuan. Apa yang penting, bagaimana membentuk anak. Mungkin anak berkeluh kesah, wah ini begini-begini, udah. Kamu mesti sabar, kamu mesti ngerti, mesti gini, dan seterusnya. Ya. Bagaimana kita melakoni itu? Bagaimana kita menjalani itu? Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Kristus, ketika anak-anak kita mau kerja, kita memotivasi mereka. Waktu kerja mereka tahu untuk apa mereka kerja. Kalau mereka berhasil untuk apa? Berapa banyak uang pun kita kumpulkan. Sehari makan 3 kalinya kita. Ya, kayak saya sekarang ini jadi pusing. Saya penggemar teh. Itu semua anak-anak saya pergi ke Jepang, ke Amerika, ke Inggris, kemana. Pasti pulangnya, Pak Bingman suka teh. Jadi mau TWG, mau Chinese tea yang mahal-mahal kata orang, saya juga gak ngerti. Ya. Green tea dari Jepang saya minum-minum. Sekarang dokter bilang, please Pak jangan. Dia mengikat zat besi. Yuk ngilu ini, lihat labnya, ini jelek. Jangan lagi Pak. Kopi, pinggir. Teh, pinggir. Padahal kalau sudah selesai begitu, Yakun kaya tes pun awak carinya, teh tariknya. Terpaksa ditarik dari peredaran. Tak boleh lagi. Pak, baca-baca lagi ini. Jangan makan ini. Alamak. Semua yang kusuka. Udahlah, perindilin satu-satu. Udah, minum air putih aja dulu sekarang dulu lah. Terus. Ya, toh sehat sih sebetulnya. Cuma kenikmatan kita itu kayak diprotolin satu-satu. Untuk apa lagi duitmu? Beli aku aja cuma 2.000. Kalau beli tea yang mahal kan bisa ratusan ribu. Ya. Nanti kita tempat ngolah teh aja pecah sama pembantu udah mesti berapa duit. Beli lagi. Ya. Tetapi balik-balik lagi saudara yang kekasih, yuk kita pikirkan sama-sama, hidup kita ini akan dipangkas Tuhan. Tapi saya sadar betul ya, makin hari yuk akan makin butuh kehadiran anak itu. Karena saya juga makin tua, makin tambah, apalagi makin sakit gini. Rada sensitif kalau anak-anak apa dipanggil gak langsung jawab, saya sampai ngomong sama anak saya. Kalau papa panggil kalian, tolong kalian ngerti. Jangan sampai 2-3 kali. Satu kali papa udah capek, 2 kali itu ngos-ngosan. Panggil denger dikit turun lah, jangan pakai tunda-tunda lagi. Ya, ya papa, papa juga kalau ini jangan terlalu teriak, istri saya juga bilang kan. Bagaimana aku gak teriak, cetakannya sudah begini. Ya, lalu ada yang bilang, Pak Bigman, you relax hidupnya Pak, jangan terlalu stres. Saya di Singapura, dokter saya bilang, stres apanya dok? Saya kalau kamu tanya hari ini saya mati pun saya oke, gak pusing saya. Cuma memang saya stres sama pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan. Saya stres sama teman-teman sebenarnya kalau tidak maksimal menggarap sesuatu. Ada eleknya memang. Karena saya jadi ukuran, ini memang tidak baik ya. Tetapi kalau salah, kalau benar kenapa tidak kan? Jadi ini kapan maju, kapan mundurnya enggak gampang. Anak-anak saya dah enggak lulus kemarin, agak banyak yang tidak masuk ke teacher college, saya sudah stres. Rubah lagi, rapat lagi, pikir lagi. Nah, sudah. Udah semua kadung dipikirin. Jadi kalau dibilang stresnya itu bukan soal diri saya. Saya besok mau mati, saya enggak pusing. Soal apa yang bisa dikerjakan selagi hidup. Ya, jadi kita semua ayo jalan pikir sama-sama. Biarlah hari kita, khususnya kita orang tua yang makin tua ini, menikmati kedekatan dengan anak secara alamiah. Ya. Karena anak-anak inilah punya kesempatan sebetulnya menunjukkan cinta kasih pada papa mamanya, menjadi sahabat pada orang tuanya dengan kepeduliannya. Ya. Nah, biar Tuhan tolong pimpin kita, saudaraku yang kekasih, khususnya kalian anak-anak yang orang tuanya ada di daerah ya, jangan apa, kalau kau tak bisa WhatsApp makmu, enggak susah pak, mau WhatsApp mama, tak ngerti dia. On dipencetnya off. Ya enggak apa-apa, tulis surat lah sama mamamu. Aduh kampungan amat pak, kau kampungan, mamamu beda itu. Ya, dia ingin rasanya. Orang tua itu perhatikan ya, makin tua dia makin lonely. Makin pengen dia dekat dengan anak. Tapi investasi gak cukup di waktu mendidik. Sehingga akhirnya tidak tercapai yang diinginkan. Ah, dari anak saya bisa kasih pesan. Kalian yang sudah mengenal Tuhan. Ayo, ayo. Kita yang nanam investasi tambahannya lah. Masa lalu ya sudah masa lalu. Kan begitu ya. Yang bagaimana kita garap sekarang. Nah, biar Tuhan tolong pimpin kita untuk menikmati hari-hari hidup kita. Dan para istri, mari kita tolong suami kita untuk menjadi sahabat bagi anak-anaknya, ya. Jadi bukan membela anak dan juga jangan terlalu membela suami. Tidak perlu takut pada suami hanya karena dia yang suplai kartu kredit kita, kan? Masih banyak yang mau suplai kartu kredit kita, ya. Tetapi biarlah kasih dan kebenaran hidup di dalam keluarga kita untuk kita hidup menyenangkan hati Tuhan kita. Tuhan tolong pimpin kita. Tuhan saling jaga apa? Biarlah Tuhan mampukan kita saling jaga dalam satu keluarga. Selamat Hari Ayah untuk semua ayah. Jadilah sahabat bagi anak-anakmu. Dan anak-anak, kalau kau rasa ayahmu kurang bersahabat dengan engkau, sampaikan pendapatmu. Sampaikan kata-katamu. Bagaimana membangun persahabatan indah itu. Sehingga makin sempurnalah persahabatan kita, ayah dan anak. Ibu sebagai juri yang mengamati, lalu melihat, membenarkan mana yang memang iya, menyalahkan mana yang memang salah. Sehingga dengan demikian, keluarga kita itulah pusat bahagia kita. Bukan di mana rumah kita, tapi bagaimana relationship kita. Ya. Ingat, kalau saudara pulang ke rumah, saudara lewat rumah orang, kagum, rumahnya besar, size-nya duluan ya. Wih, desainnya bagus, eksteriornya keren. Ini arsiteknya jago nih. Ya. Masuk dalam. Wih, interiornya ampun loh. Wih. Harmonis banget tuh gapanya. Wah, indah bener dah. Musiknya taruh, sound systemnya enggak kelihatan tapi keluar suara yang syup, seakan-akan rata seluruh ruangannya. Keren. Sudah eksterior suasananya juga wow. Aromaterapi hidup terus. Nah, Jadi suasana. Tapi tahu enggak yang paling dalam? Interior. Apa eksterior? Interior, suasana. Tapi yang paling dalam, apakah orang di dalam rumah itu bahagia? That is about love. Sahabat. Ya, Tuhan tolong kita, Tuhan pimpin kita. Biarlah meja makan kita, bukan apa yang kita makan. Tapi suasana kebatinan kita.